Wajahnya cantik rupawan, senyumnya manis menawan, Siti Julaihah namanya. Dia gadis Malaysia, negeri tetangga. Bukanlah hanya wajahnya, juga ramah orangnya. Ya Julaiha, aduh aduh aduh, aku cinta padamu, sungguh mati aku rindu denganmu Siti Julaiha. Putih kulitmu Julaiha, cantik rupamu Julaiha, aduh aduh pandang tak jemu. Bilanglah pada ayahmu, aku ingin jadi menantunya. Janganlah ragu akan cintaku. Aduh aduh aku rindu. InsyaAllah minggu depan ku melamar. Abang sayang, apa betul itu katamu? Kalau benar maka kan ku bilang pada ayahku. Bukanlah hanya wajahnya, juga ramah orang.